Konsultasi Syariah. Hukum bermain biliar. Pertanyaan: apa hukum bermain biliar dan bagaimana hukumnya menyelenggarakan permainan tersebut di masjid? Jawaban: Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Perlu diketahui bahwa semua permainan yang mengandung hal yang haram, semisal gambar, atau mengantarkan kepada yang haram, semisal menyia-nyiakan sholat, atau terlambat mengerjakan sholat, atau menjadi sebab timbulnya rasa benci atau perdebatan di antara kaum muslimin, atau mengandung taruhan, maka hukum permainan tersebut adalah haram, sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama. Segala permainan yang pada umumnya menyebabkan timbulnya hal-hal di atas, maka hukumnya haram meski hal ini tidak selalu terjadi, karena penilaian terhadap sesuatu itu berdasarkan unsur dominan yang ada di dalamnya. Adapun permainan biliar itu sendiri, maka menurut hemat kami, sebaiknya ditinggalkan, dan itulah yang lebih baik dan yang lebih utama tanpa diragukan lagi. Mengingat beberapa pertimbangan berikut ini. Pertimbangan pertama, permainan ini pada asalnya berasal dari orang kafir. Oleh karena itu, bermain biliar mengandung unsur menyerupai orang kafir. Pertimbangan kedua, dalam hadis sahih disebutkan, dari Yahya bin Abi Katsir, secara marfu', Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala permainan di dunia adalah batil, kecuali seorang yang mengajari kudanya, senda gurau dengan istri, dan bermain-main dengan busur panah. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur. Tiga hal yang bukan termasuk permainan yang melalaikan, yaitu seorang yang mengajari kudanya, senda gurau dengan istri, dan memanah dengan busur. Hadis riwayat Ahmad. Yang dimaksud batil dalam hadis ini bukanlah haram, tapi bermakna suatu yang tidak ada manfaatnya. Dalam permainan biliar, tidak nampak mengandung manfaat, bahkan permainan tersebut membuang-buang waktu tanpa ada manfaatnya. Pertimbangan ketiga, pengurus pusat-pusat kegiatan Islam itu memiliki kewajiban yang tidak dimiliki oleh selain mereka, yaitu bersikap sebagai teladan untuk umat. Jika mereka melihat orang-orang baik suka bermain dengan semisal permainan ini, maka mereka akan menyamakan permainan tersebut dengan permainan lain. Pertimbangan keempat, masjid sepatutnya dibersihkan dari permainan biliar dan permainan yang lain, karena dengan hal ini, masjid akan serupa dengan ruang permainan orang-orang kafir, yaitu ruang permainan biliar. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjadikan masjid untuk perkara-perkara dunia, semisal untuk tempat berjual beli, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan untuk memuliakan masjid. Di dalam masjid boleh dijadikan tempat untuk membacakan syair yang baik, bermain tombak, dan yang semisal itu, karena hal-hal tersebut mengandung manfaat dan jelas-jelas dibolehkan. Berbeda dengan biliar. Disarikan dari Majmu' Fatawa Al-Adab karya Nasir bin Hamad Al-Fahad. Demikian, Allahu A'lam.